Soalan terakhir, dia kata kau puang dia ni tutup aurat sempurna, tapi kaki tak tutup. Ha, dia pun pening kau. Dia kata tutup sempurna, kaki pula tak tutup. Kalau kaki tak tutup, tak sempurnalah. Bang, ha, jawabnya tidak wajib pakai stokeng. Yang wajibnya tutup aurat. Ni yang jawab tak. Nah, ada orang kata wajib pakai stokeng, tak wajib. Tak wajib pakai stokeng, yang wajib tutup aurat. Nah, jadi kalau dia pakai kasut dia tinggi dan kain dia sengkak pun tak nampak dah kaki. Hukumnya telah menutup aurat. Contohnya setengah umat Islam yang duduk di pergunungan Azerbaijan dekat Turkmenistan. Dia orang ni orang tribe, orang suku bumi, duduk di pergunungan Islam, tapi muslimat dia pakai skirt. Skirt dia sama eres dengan lutut. Jadi ulama-ulama ni baca doa ngajar, hak mari dengar pakai skirt. Ulama tak marah pula. Ya, sebab lepas pada skirt tak nampak kaki. Kasut buk. Buk tinggi daripada kulit. Jawabnya nampak dak aurat? Dak nampak dah tu, nak faham sini, yang wajib tutup aurat, bukan nama pakaian. Faham? Nama pakaian dak wajib. Mak tu pakai jubah, nak hukumnya dedah aurat haram. Pakai seluar, hukumnya tutup aurat. Semua kita sebut. Apa? Jubah namanya, nama islami. Dengar pun sedap, macam sunnah perempuan. Tapi kain stres. Busana muslimat baru. Kain stres. Bila pakai, nampak betul punggung 37, pinggang 26.5, dada 44D cup. Nampak habis. Faham? Ha. Haram tak? Haram. Walaupun namanya jubah. Ada tulis di belakang. Nampak? Made in Abu Dhabi. Tak kira lah Abu Dhabi ke Abu Najib ke, tak ada kira. Dah. Pokoknya nampak sifat tubuh haram. Tapi orang putih Perancis tutup aurat, pakai baju kot labuh, bawah jean, masuk Islam pakai gitu. Tak nampak betul tubuh kerana jaket dia besar dan bawah kakinya seluar jean, tapi tidak mensifatkan betul kaki. Nampak? Ha, ini kita kena faham. Jadi, nak pakai kain, kalau kaki kita nampak, pakailah sarung kaki atau kasut boot yang tinggi. Kita ni jenis orang Melayu dah akan kasut boot. Nak, mereka orang norek getoh, awet norek getoh. Ha, tu lain. Nah, jadi pakailah sarung kaki. Dulu payah, leni mudah. Banyak jual sarung kaki Syria, Jordan, Mesir sebagainya. Nak, RM15 satu, RM8 satu. Jenis yang tak ada duit, Maiden, Y pay more, RM3 satu. Faham? Ha, jadi, bila nampak kaki sedikit, hukumnya dimaaf pada syarak. Dia pakai dah selipar, dah pakai stokeng, tapi kain dia telah menutup kasut. Tapi kebetulan bila nak naik tangga, kalau orang tengok perhati, nampak sikit. Jawabnya dimaaf pada syarak. Yang tak maaf, tidak jaga, orang tak tengok dengan betul pun dapat boleh lihat bila-bila masa. Maka itulah aurat yang haram dan berdosa orang yang buat seperti itu. Tapi kalau ditutup dah dengan seluar, ditutup dah dengan kasut, walaupun tak akan stokeng, jalan biasa tak nampak, lakar-lakar baru nampak, tidak haram lagi. Kadang-kadang turun kereta baru nampak sedikit, tidak haram lagi. Siapa suruh gitar? Yang haramnya dalam keadaan biasa pun orang boleh tengok kaki dia bila-bila masa, hukumnya haram. Wallahu'alam. Kita mohon maaf kerana ambil masa yang panjang daripada tuan-tuan, lebih kurang 2 jam 15 minit. Nah, insyaAllah agar pertemuan kita pada malam ini mengundang rahmat dan berkat daripada Allah dan sedikit info untuk kehidupan kita di masa akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di fa tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wala ma'na syakiyan wala mahruma.